prinsipnya imannya Tuhan ya Rabbul Alamin. Ya. Jadi Pak, kita itu meminta tahzib wil mantek bagi tazani. Ya. Maka ini apa? Ubaidillah Ibn Fadlillah Hubaisi. Ya, namu kita tadi kesaruh tangatnya. Tangatnya ini tertazani. Kalau dia itu kan gimana boleh. Jadi lagi mata hitam ni, lagi mata hitam ni, Pak Suki ni, mudah kita aja ngomong ni. Ia nak kerja masalah ilmu. Lep. Jadi ilmu darwo, ilmu kote dengan ilmu hadis. Okay, mudah. Ilmu kote ni ilmu Allah Ta'ala. Kita tak tahu ni. Tengah je lah. Sifatun azadiyatun ko ilmu tubizah ta'ala nu ilmu kote. Adapun ilmu hadis tengah je ni kan. Panggil ilmu hok lain masih Allah. Mana ilmu manusia lah. Jadi ilmu manusia ni, ya katanya ada dua. Pertamanya tasawu, yang keduanya tasdek. Nih, ayat kita khulasa. Eh, ilmu manusia, makna masih Allah, orang ilmu hadis, istilah ni. Dua, ada tasawu, ada tasdek. Apa dia tasawu? Apa dia tasawu? Nih, iaitulah kita tasawu satu benda. Nih, tasawu satu benda. Kita gambar satu benda. Idrakul mufrad orang ni. Kita dapat benda yang satu. Misalnya kita tasawu gelas. Tasawu terosak. Tasawu tepung, roti. Orang ni tasawu. Ni mau sebut gelas. Kita gambar dia panggung. Gelas rupa di sini weh. Terosak rupa di sini weh. Galah. Roti masalah. Itu panggil tasawu. Tasedik ni kita idrak nisbah. Dah. Kita mengaku. Nisbah di antara dua mufrad. Masalah kita katanya. Apa? Zaid di. Ataupun Zaid makan. Nombor kita tasawu Zaid tu. Oh, sok kira nombor Zaid dipakai. Okay, kita gambar di kepala. Yang keduanya, kita tasawu pulak makan. Oh, makan ni rupa macam ni. Tak suka dengan minum. Tak suka dengan hidup. Tak suka dengan diri. Berartinya kita tasawu dua. Zaid makan. Gambar dia, tak sedih macam tu. Iaitulah kita tak tahu ni sebuah makan duduk di Zaid. Nampak tak? Kita nampak orang rupa Zaid makan macam ni. Nah, tu nampak tak? Jadi Zaid makan. Ataupun Zaid di. Tak tahu Zaid. Okay. That's so. Yang kedua pula kita tak tahu diri pula. Tempat orang kita sedih mana? Kita getok diri tu di Zaid. Haa, tu kita sedih. Haa, kedua tu ilmu manusia. Tak tahu dengan tersedih. Kau ada tasawuf iaitu kita dapat benda yang satu. Tak ada hukum ke. Belah. Rosak itu. Benda rosak. Tasdik ni iaitu kita dapat ni sebuah dua benda tadi. Zaid berdiri. Zaid makan. Okay. Apa lagi? Yusuf tidur masalah. Dah. Terosak hitam. Itu kita tasawuf dah. Kalai putih. Dan sebagainya dah. Lepas tu kita idrak, kita make benda soal ni, kita gibuh lah benda soal ni. Atau kita sedek. Maka di antara ruah tu pula, tasawuf tak sedek tu pecah ambil ruah pula. Apa dah? Tasawuf tak sedek tu pecah ambil ruah pula. Tasawuf pecah ambil ruah, tak sedek pecah ambil ruah. Okay. Ngajilah matik mana pun, nak ngaji baharuan ni. Tasawuf tak sedek, tasawuf tak sedek. Apa tu? Pecah ambil ruah. Tasawuf, kalau kita tak kena fikir pilih. Boleh mahu sebut, Pak, kita gambar dah. Orang panggil doruri. Tasawu doruri. Di atas sebuah tergelah. Pak, tak pernah mikir banyak. Mau tergelah, orang gambar gelah. Tosak, gambar tosak. Dah, roti, gambar roti. Orang panggil tasawu doruri. Faham? Kalau kita sebut tu, benda kena mikir. Benda mufrak, benda soya tapi kena mikir. Misalnya, kita sebut dengan utwa kita, atau komputer. Utwa kita tak kenal komputer. Kita nak sebut kita doruri, tapi nak sebut dia apa? Orang panggil nazori. Nazori. Jadi, cuba dua lah. Kalau benda tasawu tu tak kena mikir tilik, orang panggil doruri. Kalau benda tasawu tu kena mikir tilik, kena nak kaji, nak kira banyak lepas kita. Maka orang panggil tasawu nazori. Begitu juga tasdek. Tasdik sebab kata Yusuf diri. Maka kita gambar tu. Oh, tak nanti banyak. Yusuf diri. Zaidun ko imo gambar. Nah. Aduh. Kita ni sebuahkan diri bagi Zaid tu. Kalau ni tasdik. Mahkota mekanya naik diri. Oh, nampak ini tu. Ada. Bahok nadori besena. Supo kita katanya. Tuhe kuasa masalah. Ha, nak kira tu. Tuhe. Deh, Allah kodirun masalah. Allah kodirun. Tuhe kuasa. Ha, nak kira kuasa, nak kira. Tu be istilah. Kalau tu tak kuasa, maka membawa dia ni. Haa, dia hege. Haa, dia penuluk hege. Muka di masuk guru aku bro hege lagi tu. Dah, mana misalnya, tu hege kuasa. Mana dalih? Haa, dalih. Nak isbah tu hege kuasa sungguh. Ha, kalau tu hege tak kuasa, kan, maka membawa dia lemuh. Tak apa bila dia lemuh, dia tak boleh jadi makhluk. Dah, maka makhluk ni tak ada dah. Maka mustahil lah tu hege lemuh. Maka tu hege kuasa. Haa, dia dipanggil. Jadi hege dipanggil tu, maka dia panggil. Tasdik nazari. Pak tu lah duk ngaji. Pak tu lah. Jadi ilmu manusia ada dua. Tasawuh, tasdik. Tasawuh, idrak menosa. Tasdik ni idrak nisbah di antara benda lain kepada benda lain. Ha, dua. Tasawuh ada dua. Daruri, tak nak mikir tilik. Nazari, kena mikir. Tasdik pun ada dua juga. Nazari, apa daruri tak nak mikir. Itu nazari, nak mikir. Ha, macam kedua tu lah. Duk ngaji, pak tu lah. Ilmu mantik, sesuai mantik. Sesuai ilmu kita ikut, tak mantik. Ajak tu. Maka dia pecah lah. Tasawur ni, bak ni bahasa dia. Dik bak ni. Ha, dah. Kamar dia, sudah. Nah. Maka dia kata, kita mikir pun tak ada. Nah, kita nak mikir tasawur dan tasdik tak ada tu. Nah. Tak sewi dia salah. Kadang-kadang kita tasawur salah. Kadang-kadang kita tasdik salah. Nak buat macam mana? Dia katanya berhajat kepada satu ilmu. Nah, kita nak mikir video betul. Kita nak tahu video betul. Kita nak tersedik di antara sebuah video betul sama ada nazari daruri. Nak we know. Nah, we know pada hak sungguh, pada wakil. Nah, muta bi kulil wakil panggil. Nak we mua pakat dengan wakil. Nak buat seno. Iaitulah berhajat kepada kono. Iaitulah nak berhajat kepada ilmu. Panggil ilmu apa? Ilmu mantik. Nah, ilmu mantik ni lah nak jaganya. Nak jaga daripada tasawu tu we know. Tersedik tu we know. Nah, maka ilmu mantik. Maka ilmu mantik dia kata memang maudok dia. Maudok ilmu mantik ialah tasawu dengan juga tasdik. Ha, maudok dia. Maudok ilmu mantik ialah tasawu tasdik. Ha, dah. Dan juga tasawu ni lah. Dah. Hak tasawu ni duk ngaji buat apa tasawu? Kerana nak pergi wisapa tulis kita buat takrih. Kita buat takrih tu benda. Nak takrih ke apa ikut. Nak takrih. Semua benda di dunia ni kita boleh buat takrih. Nak ngaji tasawu. Tujuan ngaji tasawunya mudah kita nak buat takrih. So, tujuan kita ngaji tasdiknya mudah kita nak buat hujah. Iaitulah mudah kita nak buat kias. Muka di masugro, muka di masugro tu baik nanti jauh. Haa, tu ngaji bak tasdik tu lah. Mudah yang tangan ni hari ni. Jangan tak? Tangan ni lah. Mudah lepas segi tu tangan tu. Hari tu tergi dah. Kita baca kitab pula. Jangan marah. Kita halur. Sebab kalau kita baca kitab tu, aku tak faham. Dia payuh tak? Tak payuh. Dia kena duit satu. Kalau kita tak betul, apa kita boleh baca, dia suruh. Dia boleh. Ni kalau nak suruh, dia boleh. Dah, habis kita royak. Kita halu. Dah, cara ijmal kita halu. Lepas tu kita baca kitab lah. Baik dah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ala bi'ulumi wa ulumi syaikhina fi darini amin. Dah. Qala sa'di taqtazani. Al-ilmu in kana id'anan lin nisbatin. Patas dikul nak ingat ya kerja. Apa nak? Bermula ilmu saat itu. Jika aizan, iaitu dah kita pergi butuh. Makna dia. Kita pergi kerja. Makna kita mengaku je lah. Kita mengaku dengan nisbah. Yang ni nisbah dua mufrad. Nisbah diri bagi Zaid. Nisbah minum bagi Yusuf. Nisbah tidur bagi Umar masalah. Jadi Umar tidur. Nisbah diri bagi Zaid. Jadi Zaid diri. Nisbah makai bagi Muhammad. Muhammad makai. Ha, tu. Kalau kita pergi ini nisbah tu. Maka patas dikun. Maka panggil tasdik ubah tu. Wa illa. Kalau tidak. Haa, tengok juga cik. Manok-manok. Kalau tidak. Tidak eno. Kalau tidak lam yakun iz'abin. Haa, kalau kita nak lobek. Kalau kita nak ngaji pesan yang sesuai tu. Wa illa di illam yakun iz'anan lin nisbati. Maknanya kita idrak so. Kalau tak ada idrak nisbah. Masalah. Maksudnya idrak mufrad. Fatasawurun. Maka panggil tasawur. Ada. Wayang kosima ni maka bagilah keluar tu. Tasawur tasdik tu. Bit darurah. Ha, kepada darurah. ila darurin. Kalau kita bali dengan darurah, makna tak mungkin tilik, panggil darurah, dia kata. Waktu sampai dengan kita nak usaha, nak kira, nak kaji. Bin nazari. Dah, panggil kena usaha dengan nazari yang itu. Panggil nazari. Dah. Wahua. Gapa nazari? Nazari iaitu mula hazasul ma'kud ditahsilil majhul. Iaitulah. Mula hazan ni berhati. Otak itu duk jalan. Duk kaji. Otak itu duk kira. Ditahsilil majhul supaya nak hasilkan benda yang kita tak tahu tadi tu. Masalah sebab kita kata Tuhan kuasa lah. Nak sebab Tuhan kuasa sungguh tak sungguh tu kena kira. Tadi kira tu so. Oh, baik kena tahu Tuhan kuasa sungguh. Baik. Maka tu kuasa tak panggil tahsin maju. Dulu tak tahu, kita tahu. Waqat yakun fi al-khata. Kadang-kadang berlaku tu, kita tak mikir tu. Salah ya kata. Fahti ja ila qanuni, maka berhajatlah. Dah, kepada qanun, une-une, kaedah ya kata. Ya asimu anhu, nak jaga daripada salah lah gitu. Dah, wah wah mantik, maka ilmu mantik dah nak jaga pada tu. Dah. Ya, dah bayar lagi. Tak kata lah. Nah. Wa maudu'u dan maudu'u imantik pula. Apa maudu'u imantik? Iaitulah maklum tasawu. Ia ada ilmu yang tasawu tadi. Jadi kau buat tasdik. Tasdik. Tasawu tasdik tu lah. Hai su ya tawassalu matlub. Tasawuri. Ada. Sekiranya sampai. Sampailah kepada hak matlub. Hak dunuk. Tasawuri. Fayusamma mu'arrafan. Iaitulah kita nak buat tarikh. Masalah kita nak tarikh satu benda. Baktinya kita, kalau kita nak buat tarikh, orang tak jimatik, nak buat tarikh benda tak boleh. Kita nak tarikh, kau nak tarikh satu benda tu, kalau orang tak jimatik, nak tarikh tak boleh, dia punuh tarikh. Aku tak sedikit, sampailah ke matluk hak wasa tak sedek. Kalau sampai matluk wasa tak sedek, ia tu fasumia hujatan. Maka dinamakan dia hujah, iaitu bak kiyah tu. Bak muka dimasura, kubra, nanti jauh. Kunam surah nanti jauh. Ha, dah jenak. Kita ngajin. Tak ada tu. Ha, tu mati dah. Gambar dah. Kita tak kik. Kita tak kik. Kita pergi pula. Mukaddimah ni. Kita tak baca lah. Mukaddimah ni. Ya, kita pergi ke sana. Al-Aimu. Supo je lah. Dia sarah. Dia nak pergi kanan. Sarah dia. Supo dengan mati tu. Cuma kita nak berat dari bawah ni. Tak boleh untuk tu. Kita bawah. Kita nak berat dari bawah. Dah. Tak boleh hasil untuk tu ni. Ilmu iaitu idrak dapat tu makna dia kita ingkana idza andin sebab hadirah iaitu kita mengaku al hukmi ya hukum li nisbah ail al hukmi ya kana iz'anan lin nisbati dah iaitu lah kita mengaku dengan nisbah apa nisbah iaitu hukmiyah hukum tu nisbah tu hukum nisbah diri bagi zaid bagi kita hukum zaid tu diri tak ada dah jadi taidung kau imam dah kita nisbah tidur bagi Umar tadi baktinya Umar tidur jadi Umar nah imam dah patas dikun maka dinamakan tasdik apa tu tak tahu. Makna iz'an ialah nisbat idraku ala wajhin. Kita nisbahkan hak kita dapat tak ni tu. Dah, dapat tak ni tu kepada satu wajah. Ini satu mufrad lagi. Baktinya kita nisbahkan di bagi tak. Yutraku alaihi ismu taslim. Dinamakan dia nama taslim wal qabul. Jadi kita terima lah. Zaid di ha sungguh. Yusuf itu ha sungguh. Dia kata panggil. Kita mengaku. Sebab taslim tak ada iktirak pun. Tu panggil taslim. Tak ada rah, tak ada roh pun. Wa idrak ala wa imakut. Kita dapat atas rupa tersebut tadi. Sebut kata, kita nisbahkan satu benda lagi kepada satu benda lain. Nisbahkan tidur bagi Zaid. Ada bakti Zaid tidur. Maka nisbah rupa tu kita tasawur pada satu tu. Kita tahu, kita dapat benda satu tu. Kita tahu, kita dapat benda satu tu. Orang panggil, tasdeh. Payusama hukman, dinamakan hukum. Baktinya kita hukum zaid tu di zaidun ko imun. Baktinya zaid tu di. Fatasdik ala ta'arih wal hukmu fakot. Hukum saja dia. Dia namakan hukum. Hukum. Hukum zaid di. Hukum zaid idu. Hukum zaid pakai. Hukum Yusuf minum hukum. Alah habis kat tu. Kama huwa mazhab hukama dinamo seperti mana kata mazhab hukama. Hukama ni pok parapoh lah. Pok parapoh Ibn Sina, pok kita ngaji parapoh mazhab parapoh lagi tu. Eh daripada parapoh saya mau tahu dah. Ha dia ingat tahu. Fayakunu basitan. Ha dah. Maka jadi basit-basit ni kecik mudah-mudah ni sisi hukama ni dia ada murakkab. Sarak. Ia murakkab ni susah. Kalau basik ni di sisi ukama, otak sedek ni paling banyak basik. Di sisi kok ramak, panggil murakak. Hilah-hilah. Dah. Lakin, dah. Kenapa kau panggil basik tengok, dah. Lakin yashtadu fi wujudi salah salah tasawurak. Aduh. Kita nak panggil tasdek ni, ia ada syarat ego tasawur. Kena tasawur tiga perkara. Warulah boleh nanti tasdek. Pertamanya, kena tasawur mahkum alaih. Kalau kita mengisahkan nasbah Zaidun Qa'imun. Si Zaidun Qa'imun. Kita nak tasawuf tiga situ. Pertamanya kita nak tasawuf mahkum alai. Kalau dengan misal Zaidun Qa'imun iaitu lapan Zaid. Zaid itu panggil mahkum alai. Muqtadah. Ya Allah. Dah. Abang Muqtadah. Yang kedua pula kita nak tasawuf mahkum bih. Kalau Zaidun Qa'imun iaitu di Qa'im tu. Kita nak tasawuf juga. Kalau panggil mahkum bih sehari panggil khobah. Mutara khobah. Dan yang ketiga pula kita kena tasawuh hukum iaitu kita nak tasawuhnya gambar diri tu. Rupa diri duduk di Zaid. Tiga lah. Mula-mula kita tasawuh Zaid so. Suku. Yang kedua kita tasawuh diri buku. Lepas tu kita tasawuh di kapuh dua tu pula. Di kacuh dua tu Zaid. Diri duduk di Zaid. Jadi tiga tasawuh. Maka di kacuh tiga tu lah. Dia panggil apa? Tasdek. Artinya syarat nak kita sedek nak tiga tasawuh lah. Kalau tak cukup tiga ni tak panggil tasdek. Habis kat tu lah. Ni huraya dan lain tu ya banyak sikit. Habis kat tu lah. Habis tu dia kata lah. Di sana wal maksu bin aimi. Di sana tu iaitu imul hadis. So itu yang ni iaitu imul makhluk. Itu semua ni lah. Wahwa yakhtifu min aimi lah. Dah kena wah tu. Dah kena wah tu kan dah. Iaitu menyalahi dengan imul Allah Ta'ala. Iaitu kodeng tu. Dan itu ilmu tauhid tu ngaji tu. Dah. Kita ngaji lagi tak tauhid tu. Wa ta'riful aimil hadiyatan. Maka ta'rif ilmu hadis apa? Iaitulah husul surati syai' fil akli inda manatiq. Iaitulah kita hasilkan rupa benda dalam kepala kita. Sila gambar apa? Kita gambar gelah. Jadi gelah ni duduk dalam kepala kita. Maksudnya ilmu tu lagi. Ni. Hasilkan rupa bagi benda. Tak iya. Benda apa-apa gelah semua duduk depan ni duduk dalam kepala kita. Bih. Fil akli dan akal. Di sisi fok. Dia panggil. Di sisi fok mantik. Mana tikah panggil. Wa inda mutakalimin. Ha. You tak suka weh. Ilmu. Dua tak ada. Di sisi fok mana tikah. Iaitu kita hasilkan benda. Lepala kita. Eh. Untuk gambar. Lepala kita gambar benda. Ikut benda. Duk lepala kita habis. Bos sebut tu gambar. Bok ni gambar. Bok ni gambar. Ha. Dia panggil. Di sisi fok mantik. Tapi di sisi fok mutakalimin. Iaitu fok. Ilmu tahid. Ulama kalah. Katakan nak ilmu. Iaitu lah. Iqadul jazim. Al-mutabiku lil-waqi' an-nasyi'i an-dalilin. Ha, itu panggil ilmu di sini takkan, iaitu lah kita pergi. Ikut ni kita pergi. Eh, pergilah hati, jazim kejap. Al-mutabik, muafakat, samu. Eh, pergi samu, lil-waqi' dengan hak sungguh. Yang ni kita pergi, we kejap, samu dengan hak sungguh. An-dalilin, kena ada dalil. Ha, dah. Masalah kita katanya, dia apa? Api duk bakar di sana. Masalah orang belagak katakanlah. Ha, kita ujak demo. Orang belagak. Ilmu tu panggil. Tasawur. Orang belagak kita gambar rupa orang belagak. Kita nisbahkan belagak dia orang. Dia gambar dia gelewak. Gambar. Kita gambar dah. Jadi kita idrak. Kita dapat. Sungguh tak sungguh? Ha, kita nak kata. Maka kena tak dalih. Kita nak cahaya. Kita nak tak sedih. Dia sungguh tak faham. Kita tengok. Oh, tengok lesa tak penuh. Nampak gambar dia belakang sungguh. Ha, dalil mana? Dalil dia rosak tu. Duk tubik, peruk, duk belarut, duk dengan posok hoba, penuh tubik, arti. Pada itu dalil, tu dalil. Maka kita pergi kata benda tu berlaku betul hak sungguh, tapi dah dalil. Maka panggil ilmu. Di sisi fok, mutakalimi. Ha, itu sama dah. Di sisi fok mantik tadi. Ha, di dua dah dalil tu. Wahua yakin. Biasa tu panggil yakin. Ha, kalau dah dalil tu panggil yakin. Orang belagak. Oh, sungguh tengok Pak Le. Berlaku sungguh. Dengan wakil pun sungguh. Kalau kita tahrir ni pun, dia belagak dah. tengok sekoba pun sungguh boleh tak jadi ralim no. Jadi celak yakin katanya lo ni orang belaga. An gapo au anwa di dalil kalau tak ada dalil. Mesti lah orang belaga itu dalam umur ni. Tak tahu. Tahri pula ni. So tak tengok sekoba tak tengok tapi sang itu mengoyak tak orang belaga lah ni. Ah memang tak ada dalil. Dah maka panggil taklid. Rupa ni tak ada dalil panggil taklid itu oh ikut percaya dah itu. Tapi dalil ada lagi tu. Ah deh kita tak tahu mana tahri tak ni. Tak ubah, tak tengok. So, tak boleh tengok. Cuma kita cahaya dia. Cahaya tak ada dalil tu, apa? Tak boleh. Kalau cahaya ada dalil, ya kan? Haa, dah. Di sisi fok, kita kelima. Fok tahid. Dah. Tapi, you matik dengan tauhid ni penuh sekali. Orang ngaji tauhid tak boleh matik pun selera kot. Orang matik ngaji tauhid pun, dia boleh kot. Dia boleh ni matik ni, dia boleh pakai belakang segala ilmu. Tapi, hak asasi dia ni ikut tauhid. Dia nak bunuh oleh tauhid. Hak asasi dia. Beza-beza mana? Mana? Mana tik dengan taklid? Ya, beza dia. Ya. Di sisi fok mutakan liming ni, etik. Ha, you kira di etik. Di sisi fok mantik ni, kira benda duduk lepas lah. Tengok tak? Benda duduk lepas lah. Tak kira, benda duduk lepas lah. Semata benda kita sebut pak gambar lepas lah kita sudah. Adapun di mutakan liming ni, kena etik. Kena pergi kejap. Kalau ada dalil, yakin. Kalau tak ada dalil, tak klik gitu. Masalah etik kok. Ha, ya, sebab itu juga yang ngaji mutakalim ni, kerana nak etik kok. Tapi itu, ya, tak ada di betul etik kok. Matik ni supaya nak benda duduk di kepala kita yang ngaji. Kita sahui gambar. Gambar di kepala kita. Kalau belagak matik di mana? Mana? Ini matik. Tak ada belagak. Okey, belagak kalau tu matik, tak gambar. Tak sahui rupa. Ini sebuahkan belagak dia, okey. Gambar. Okey. Sudah, tak ada tu. Dalil tak dalil, tak kira. Ah, tak kira. Jadi kita gambar rupa belagak macam ni. Menyalahi rupa apa? Rupa orang tak belagak sana. Orang belagak ni macam ni. Belagak ni duduk bersama, duduk serok tak apa. Orang kita gambar lah. Ha, tak kira, tak kira, tak kira. Mana kita gambar apa ya? Usul atau suruh tu syait. Rupa bagi benda. Fil asli. Ada kepala. Tak kira. Tu panggil ilmu di sifat mantik. Dalih tak dalih, tak kira. Ah, dah. Tu si mantik. Kalau ada dalih macam ni, ah kalau tu ke mak tikok kita kira adik dia panggil mutakan limu pula. Benda tu loy dia panggil kira-kira. Nah, benda tu loy dia panggil kira-kira. Eh. Kalau au kan awai rumah tabik wakil. Kalau benda tu tak ada muafakat dengan wakil. Misalnya kita kata hari ni tak belarak. Ha, waduh dah belarak weh. Masalah. Mana beladu masalah. Penuh belarak lagi. Ha, tak ada muafakat wakil. Kita kata macam ni. Hak hakikat macam lain. Wah wajah lu murakab. Panggil jahil murakab. Ha, dah. Tak panggil jahil murakab. Rupa macam tu. Tak belarak. Nah. Hari ni. Aku tak belarak. Tak panggil jahil murakab. Ya jahil murakab ni. Jadi jahil susah. Mula-mulanya. Tak kena dengan wakil sana. Lepas tu soal lagi. Dia tak tahu. Kata dia tu tak tahu. Jadi dua. Dia kita lipat. Ha. Dia nak mesti dah. Nah. Ya kan panggil jahil murakab. Ya jahil. Kalau kita tak tahu langsung misalnya. Misalnya apa? Kok ni masa kita tak sengaja. Tak tahu langsung. Ah, tanggi jahe basi. Tengok sikit. Jahe basi. Tanggi. Jahe murokak ni buat panda-panda. Kau tak ketipu, pergi buat panda-panda. Ah, tu panggil jahe murokak. Pergi buat panda-panda. Buat yelo-yelo. Ah, panggil buat yelo-yelo. Tu panggil jahe murokak. Benda tak kena lagi. Buat yogi kapau itu tak segen. Ah, tanggi jahe murokak. Teruk ada jahe basi ni. Jahe basi ni tak ketipu saja. Hati jahe basi. Kalau kita tak ikuti tahu satu ilmu, tak bisa mengaji, ha, tu ni jahil basik. Ha, dah. Berat lah jahil merokak ni. Ngabis. Sudah. Ha, tu dalam apa? Dalam hak doktor kita. Maksudnya, hak tasdik ni kena, kita kena gambar tiga tasawur. Ingat kalau asal kan? Dalam tasdik ni kena ada tiga tasawur. Tasawur mahkum alai, kada, tasawur mahkum bih, khobar. Ataupun kalau jumlah pek ni ya agak, mahkum alat tu pa'i. Mahkum pek tu pa'i. Go mazaidu masalah. Ha, go mazaidu mana mahkum alat? Iaitu pa'i tu. Mahkum pek mana? Pa'i tu. Kalau jumlah pek dia. Ha, jumlah ismiyah, mahkum alat muqtada, mahkum pek tu khobah. Ha, dah. Lepas tu idrak nisbah pula. Nisbah. Ha, bila dah. Dah tak ada wayah lagi kan? Mana? Gambar tu kalau atau Muhammad apa Muhammad apa Kalau kita tak kita pakai kita tasawuf Muhammad panggil tasawuf saja tak panggil tasdik. Muhammad Hamamak apa? Ko imun deh. Muhammad ko imun ni kalau ni sembah kita bergambar atau Muhammad duduk berdiri. Hai wah rupa duduk berdiri tu. Gambar rupa duduk berdiri tu. Dulu kita tasawuf Muhammad tu tak ada kira Muhammad diri tak diri tak kira. Yang dua tasawuf diri lu rupa diri pesen ni. Lepas tu boy yang tiga ni sembah hidup diri tu hidup umat ni nampak umat duduk di cakung tu. Siapa ya, tu? Mak tu dah diri. Dah diri. Haa, dah gitu. Habis. Dah. Tu panggil apa? Nisbah. Nisbah hukum ni. Jadi kita hukum umat tu diri. Haa, nak ada ayah dia kan? Dah. Eh, tak boleh lagi tu ni ni. Tak boleh lagi ni. Cepat tu. Tasawuf. Apa? Tasawuf tak jadi. Daruri, nazori. Daruri, nazori. Cepat. Haa, ada mayor tu. Kalau kena kira banyak, nazori. Kalau tak nak kira apa, daruri. Itu waktu lah. Dah habis. Tak ada apa. Lagi lihat handa ni dah. Di sini pun, di sini ada apa lah ni. Dah. Sini kita buat kita lakar lah tempat hak masa itu kita lakar. Wa'indaha ni. Dah. Faya hak tadi dia kilah kan. Di antara basi dengan murakab. Apa kau mana basi murakab? Di sisi fok hukamah. Iaitu fok pasapoh dulu. Ibn Sina. Fok Farabi. Anu fok dulu. Ibn Kendi. Anu. Ini mengajar temu lah. Tahun dua syak lah. Temu lah. Ibn Farabok. Dia kata basi. Tasdik ni panggil basik. Basik ni kecik muda tak ada susung. Ia iktibar, tak ada susung. Tapi wa'indah muta'akhiri manatikah. Maka di sisi fok muta'akhiri manatikah panggil apa? Murakab. Okey, panggil murakab. Kenapa dia kata murakab? Dah, ni ada. Wal hukmu imma idrak. Aupet. Haa, dah. Dia katanya... Hukum saat ni tu kadang-kadang idrak dapat. Dah. Ataupun pek. Pek tengok di tanah dah. Tengok lagi. Tengok tarikh apa pek dah. Fa'inkah nak idrak ya tau. Boleh panggil murakab tu. Sebab boleh panggil murakab di sisi fok. Fok mutakhiri. Fok belakang ni. Yo istilah mutakhiri mutakadimi ni dah. Semua anak-anak ilmu lah. Semua segala ilmu. Yo dobek dia. Mutakadimi mutakhiri. Fok dulu fok belakang. Yo mana. Iaitulah ia kiranya selepas jatuh Baghdad. Selepas jatuh Daulah Abbasiyah di tengah di Tajak Islam. Selepas hacurnya Daulah Abbasiyah kok Mongol di Yama Israel. Hacur Abbasiyah. Apa? Daulah Abbasiyah iaitu duduk pusat di Baghdad, Iraq. Hacur situ iaitu pada tahun 150 ni. Berartinya orang belum pada tu. Orang mati belum pada tu. Orang mati belum pada tahun 150 ni. Apa ni kok? Mutakatimi. Orang mati lepas pada niasuf 50 ni, orang panggil kok mutakhiri. Dia dobek situ. Maka itulah mutakhiri ni, itulah ulama yang mati lepas ada tu. Lepas ada tahun niasuf 50 ni hijrah. Kenapa ada? Ulama mati lepas ada tu, orang panggil kok mutakhiri. Itu yang ini Sayuti, ini Nawawi, ini Kogi, ini Subki, ini tu lelaki ini Hajar, lelaki ini lelaki tu, sebab tu. Ada pun ini Ghazali, ini Haramain, kok tu. Dah, ikut tu, orang panggil kok mutakhiri. Hijrah ni? Hijrah, ya hijrah. Iaitu ya bila sekat di Baghdad, hancur. Kau mogo masuk, ya. Lepas tu, kau ulama pada masa tu lari mari tapak di Mesir semua. Tapi Mesir, dia bangga. Mekjok hari tu, mekjok neratus, muluh ner tu, ulama tu sampai telur ni Mesir. Iaitu dia adalah, ulama mari duduk di atas tu, tepui pun situ. Tapi tu Mesir banyak, maka tutup. Tulis saya tu esah. Kita hok tulis saya tu esah panggil maktutak. Kenapa tak istilah maktutak? Kenapa? Lepas mana gapurah ulama lari pada mula duduk di Mesir masa tu. Pok Mongolia kita semua kita oleh sungai habis. Dah laut oleh sana tu. Erok tu. Tak pakai laut tu jadi biru. Sawak. Tak lah sawak. Maka habis kita. Tak kalau habis beher kita ni tak ada. Nak buat macam mana? Maka keluh kajak air pada mata ingat daulah. Ayubi tak silap masa tu. Salahuddin Ayubi. Tak silap saya. Dan pada masa tu tu, suruh ulama masa tu tu ingat ke apa, tulis. Mu ingat ke apa? Mu ngaji dulu. Ha, tulis. Dia tulis. Tulis. Saya pakai kelon ni, tinggal lagi kesehatan. Dia tulis dulu tu, saya pakai kelon. Mahtutak tak panggil. Sampai tu lah ni duk tati. Kita duk tati. Setelah sebuah tomok, dua tomok masa kita. Biar mesti ada banyak kita tomok. Banyak orang tertakik ya. Nganu tertakik maktutak tu. Dia habis. Tak ada. Negeri Arab nak pindah-pindah saya ada. Sebab dia tak. Dia banyak orang. Oh, sakit mata. Sakit dulu baik. Sakit. Baik, tobok, tobok. Tobok. Mau ni puluh-puluh, beratuh deh. Lepas masa saya di Daru Kutub masih hari Tahre. Tak hilang. Di Juwano tau. Lepas tu di Maktabah Azhari ni. Maktub tak. Tulis tu esah. Ha, dia maka ulama-ulama ni. Dia takik, takik, takik, takik. Dia baik. Ha, eh. Jok ada tu. Habis murakab di sini. Dia umtah kini kata murakab. Kenapa pak idrak? Dia katanya. Kalau panggil ingkar nak idrak. Patas lik murakab. Minta sawit arba. Ha, dia kata. Jadi pak dia kata. Apa ulama-ulama ni dia silah. Eh. Khusus pada pak yang pertamanya kena tasawuf mahkum alaihso, yang keduanya mahkum bih, yang ketiganya tasawuf nisbah. Nisbah dua tu, yang keempat pula kena tasawuf hukum pula. Ah, jadi pak, hok lek-lek sana tak ada hukum. Tasawuf hukum ni iaitulah sungguh faham tak ada, tak ada, tak ada wayak. Dah tak, lek sana tak ada wayak. Fas tasawuf ladih wal hukumu innama waqa'at tasawuf mausufan bil hukmi. Ah, kita hukum. Tak itu berdiri sungguh. Yeah. Wa mudhafan ila sa'il ajza' gi kita gi sana sumum no. Berarti suka kita mi sambung tadi. Di apa? Ha tengok lain tengok ke satu bawah dah. Amal akli awalan. Ni, apa itu nula ke apa? Ayyudraka bahawa dapatlah sesuatu tak ni minat asya idraka mufrad so nula. Yeah. Bahawa tasawuf basit. Ah, ha, orang panggil tasawuf basit biasa tu. Suma tasawuf syai mahkum bih alaih. Maka kita tasawuf mahkum bih itu khobar. Dari atas benda yang buah depan tu. Panggil tasawuf mufrad juga. Zaid diri. Menolak tasawuf mahkum alaih. Tasawuf menolak panggil Zaid. Kamaran. Kamaran Zaid dia panggil tasawuf mufrad. Tasawuf basik. Mudah-mudah. Yang kedua pula tasawuf. Seorang lagi mahkum bih tu. Orang panggil mufrad juga. Summa yuhawilu. Summa usha pula. Otak kita tu. Otak kita tu usha pula. Maya otak kita tu usha. Ayu jada silatan baina hazaini mufradai. Bahawa dia ada hubung kait di antara dua tu. Ay, jadi otak kita tu kira. Ha, diri dengan Zaid nak masuk ke sana. Masalah nak wira penampak rupa Zaid diri tu. Jadi otak kita tu kira pula. Yuhawilu yang ni. Akal kita tu kira tu. Dia mustatif. Dia ada. Ayu jada silatan baina hazaini mufradai. So, situ. Summa kama dia pula yuhawri ijad riba. Ah, hok ni baina tasawuraini. Saat ni kita nak usaha nak ada silah, hubung dah. Wi hubung. Kama dia riba ni ikat wi ikat. Riba ni ikat ikat jak lah. Ah, dia becek suku lek sana ni dia tak becek. Dia kata silah dengan riba tu hok tulah. Habis dia panggil tasawur nisbah tu dah. Adapun hok ni dia kata hok lain pula hukum pula soal lagi. Hukum di situ badainya ijadul riba. Berarti ikat jak. Berarti Zaid tu berdiri. Upa macam ni. Jadi soalan sedagi. Zaid dengan diri tu soalan jadi upa tu lah. Ha, jadi upa tu lah lah. Ha, upa tu lah tu lah. Saya panggil riba. Kejap kau. Dah. Baina tasawurah ini. Iaitulah mahkum alai dengan mahkum bih. Ataupun diri dengan Zaid. Dah. Yang tahan dua tu. Fi akhiram ila hukmi. Hukum. Iaitulah apa? Wahwa hukum. Subuh tu mahkum bih. Limahkum alai. Iaitulah kita isbatkan di bagi Zaid. So, ataupun au adami subuh. Ataupun di tak nak duduk di Zaid. Ha, dua lah. Tu baik. Kalau kita isbatkan di bagi Zaid, ha, sungguh. Asyik lek subuh masalah. Kalau kita kata Zaid, kita kata di tak ada Zaid, misalnya Zaid tak ada buat apa ni. Tapi kita kata Zaid di. Ha. Kita tak sedik lek tak ada sungguh. Lek takdik. Ha, lek belak bahaw. Arwah tu, artinya ulama lelaki ni tepat. Dia pecek suku pula. Di tasawun nisbah tu, dia pecek dua. Pertamanya, silah. Yang keduanya, riba. Pecek dua. Habis tu, bepak. Ha, dia beza sikit lah. Benar tu lah. Cuma dia kira air tu. Dia kira air di, ha, dia dihecek sikit. Kok pelakir. Dah, habis. Sudah. Yang kedua pula. Dah. Wa inkana pek. Ha, tak apa pek. Iaitulah dia katanya. Alwal fi'lu muwayyinun li idrak. Ha, ya tepek itu menyalahi dengan idrak dia kata. Kenapa? Al idrak iaitu infial. Wal fi'lu yughayyiru fa hina idzin yakunu tasdiq murakkab min tasawwuri salasah. Wal hukmu idza lam yakunal huk idza lam kena dia ada dua. Idza lam dia kena baca yak lam yakuni hok sungguh tapi tak apalah dah iza lam ha ni ikhno sini sungguh ni lam yakuni ni sungguh nah ikhno hazah ikhno hazah lah wa masuk majazah tu lam yakun lam yakunil hukmi tu hok sungguh ni sebab lam yakun tasawani nak meh ni semua ni tak ada tu tahu dah wal hukmu iza lam yakunil hukmu idrakan lam yakuni tasawuran bi anna tarki ismu min idrak akhirah. Dia katanya idrak ni panggil impian. Apa dia impian? Idrak ni nah nak misalnya noh. Dia tetap suka ngape. Pe ni hok hok ngoti. Dah dia gulawe dia kuah ya asal dia. Dah. Pe tu ya asal dia gulawe kuah. Ya marah. Dia katanya idrak kita dapat misalnya kita dapat tu artinya benda kadang-kadang benda tu tak ada depan kita kali. Nampak tak? Benda tu tak ada depan kita kali. Kadang-kadang benda ni tu. Hukum tu. Kadang-kadang kita hukum satu benda, kadang-kadang benda tak ada depan kita kali. Misalnya kita hukum benda duduk jauh dari kita. Tapi benda tu mutawik ke wakil. Tak? Tak kira? Mutawik ke wakil ataupun tak ada mutawik ke wakil. Tapi dah dalih. Mengikut tadi. Kalau dah dalih, dah gapo dah. Dalih tak ada dalih. Tak kira situ. Dah. Hak tu mutakalim ni. Cuma kita gamah. Semata gamah. Apa abasi azhamu? Apa dia azhamu tu? Benar dia jauh kita. Tapi kita gambar dah lebih. Maka kita hukum ke azhamu di uwi tu panggil kau idrak semata-mata tu. Benar tu kita tak nampak atas kepala ni. Tapi kalau boleh kita tengok mata kepala. Dah kita tengok duduk depan tu azhamu apa? Dah. Apa panggil pek. Dah. Kita nampak. Nampak. Nampak. Sok-sok. Sok lah dah. Haa. Dia jadi luar dah. Fahir nak identifikasi tu dah katanya. Fahi nak izin ketika tu lah. Ketika tepek tu. Ya kun tasik murakab minta sawuri talasah. Haa. Ketika tu. Kita tengok sok-sok. Tengok sok-sok depan. Ketika tu dia kata. Tasawur tu berada tiga. Ya tak murak susun pada tiga. Ada pun hok idrak. Pak. Berarti benda tak ada di kita. Misalnya memang kecil hak. Okey zahmuh. Kita tak ada tengok ni. Tapi kita gambar lah. Oh zahmuh. Okey. Okey dengan zahmuh. Kita gambar. Maka kita. Ini sebuah ruang idrak nak wisilah bengkak tu. Lepas tu pergi izan pula. Kita kupo dah. Okay, dah mahu ni kupo macam ni. Biasa lewat tabak. Ha, kita kan masa tu. Tapi kalau kita tengok selalu. Tengok depan tu. Kita duduk lemah dia tu. Salah. Lepas tahrir tu lah. Maka dia kata. Tak sabu tiga dia kata. Hukum tak masuk dia kata. Walah hukmu izalam dia pun tak ada dia kata. Haa dah. Tak ada masuk. Jadi tak sabunya tiga dia lah. Tiga tadi. Tak sabu mahkum alai. Mahkum bisnis box. Jadi hukum tak. Yang keempat tu tak. Ah dia kata dah. Sudah dah. Merupakan min salah sah. Wal hukmu. Iza lam yakun. Wa iza lam yakun. Lam yakunil hukma idrakan. Lam yakun tasawuran. Lianna tasawuran kismun ni idrak. Wa intifak maksam yujibu ita aksam. Tak apa. Kita dah habis kat tu. Kejap kolasa lagi marinya. Beza situ. Efek anggap pek. Pek ni soklah kita duduk depan. Tengok. Oh boleh lah. Sok-sok. Habis. Wa illa kalau tidak deh mali tak ada ilam yakun ilmu izan maka tasawu tadi artinya kalau kita tak ada idrak nisbah tak ada ya kita panggil bahasa dia sarah ni sarah ru nak panggil ni deh mate mate kae ngam mate izan bi tasdid wa ilam kae tapi wa sarah panggil maka tidak tidak apa tidak tidak dengan izan tak ada nisbah artinya tasawu ha kita tasawu sok lah. Iaitulah idrakul wahidin minal mahkum alaih wabih. Dah. Panggil tasawur. Kita idrak tasawur mahkum alaih. So, zaid. Mahkum bih iaitu berdiri. Eh, kita idrak sosok. Zaid suku. Diri suku masalah. Maka orang panggil tasawur. Dah. Asas pun kita idrak tak ada nisbah. Ada dah. Mahkum alih mahkum bih. Dah. Mahkum alih mahkum bih. Dah. Tapi idrak tak ada nisbah. Tak ada nisbah pun. Tak ada kata. Diri duduk idrak. Dah. Masuk orang kita tasawur lah. Idrak luar dah. Jadi panggil tak ikut syarat ni. Sebab orang kita tasawur ni ada tiga. Idrak. Mahkum alih mahkum bih. Lepas tu tasawur nisbah. Berarti nisbah tak ada. Dia tak panggil tasdek. Dia panggil tasawur. tak panggil tak ikut syarat. Maka panggil tasawuf. Au ma'anis batin, ada nisbah juga. Tapi nisbah saat ni tu hak muqayyad. Sebab kata hayawanun natik. Hayawan natik. Dah soalan tu natik yang yang tutu yang gamuk, yang panah tutu je mana ha? Yang tutu. Maka binatang yang tutu ni dia bukan suku tu, dia tak suka tu. Dia panggil bukan kalau kita erok kena humuk tak ada khabar tu. Dia panggil sifat dengan mausuh tapi itu ni sebuah kait je kata. Sifat mausuh bukan jumlah mufidah. Dia panggil kalau lain nak hanggok tak panggil jumlah mufidah lah sini ni. Ha, panggil sifat mausuh. Maka hayau nun natik ni dia tak panggil tasik. Panggil tak tahu. Walaupun idrak nisbah hari nisbah natik pada hayawan bukan nisbah super mahkum-mahkum alai tak. Ia bukan mahkum-mahkum alai. Habis itu tak anggil. Tasdik panggil tasawuf. Ulamu Zaidin. Ulam bagi Zaid. Dah. Kita isbat. Itu seorang budak ni bagi Zaid. Maka kita dapat pasal itu tu bukan dapat mahkum bih dengan mahkum alai tak. Ini kalau lain nak panggil mudah. Mudah pun ilai. Tak panggil jumlah mufidah lagi. Bukan tak ada khabar. Dia mengumpul tak boleh. Ataupun imma ghairu khabariyah. Ataupun bukan khalil khabari. Kok tak ada khabari lah kau. Khabari di sini bukan khabar muqtada ni. Kau panggil khabari gulabe insya'i. Kenapa tak? Khabari pasal siapa yuk buat lau. Rehmala. Ma yahtami lusid. Wakazib lidatih. Dia panggil. Benar kita boleh tanggung sungguh faham. Kau panggil khabari. Sebab kata adik tak ni. Yusuf diri. Yusuf diri tu panggil khabari tu. Khabar. Boleh kata sungguh. Boleh kata faham. Abas. Tahari duduk belarok. Boleh kata sungguh. Boleh kata faham. Itu panggil khabari tu. Tapi kalau wairu khabari, dia tak panggil apa. Dia tak panggil tasdik. So, kata idrib. Pukul oleh mong. Jumlah mufidah. Gak marah. Jumlah mufidah tu. Tapi dia tak panggil tasdik. Dia panggil tasawu lagi. Idrib. Itu kan apa? Nah, kerana itu ni fi'amma, pukul. Maka fi'amma, dia tak masuk di khabar. Dia panggil insya'i. Dia apa boleh insya' tak? Sebab hak insya'i ni dah, dalam mantik tak nak bahas mula. Bukan maudok yang mantik tak. Bukan daripada benar-benar mantik tak bahas tak. Sebab benar mantik tak bahas tak, kalah khabar risau lah. Bih. Aku kalau masyukukah? Hot shock. Bih, tak ada poci tu. Bih, tak ada suruh bahas ni. Dah, gambar kita lalu dah. Kita lalu cara umum. Jangan lagi dah. Tak sebut tak sikit lah. Hilah sikit-sikit banyak dah. Dah. Ni mata sulai tu. Ni ada ni mata sulai ni. Idraku mufrada tasawurin ulim. Wa idraku nisbatin. Taskin wusin. Ni dah anak ni. Idraku mufra. Panggil apa? Tasawur. Ni tak wah ni. Maka idraku nisbah. Panggil apa? Tasik. Dia kata. Wa qaddamul awal indah. Wada'in. Ditak dulu. Tasawur kan apa? Idat tak dulu tu. Li annahu muqaddamu bitaba'i. Ya kena tabi'ah kita nak tasawur tasdik ya kena tas. Kita nak dapat tasdik tu kena dapat tasawur dulu. Nampak? Nak kata Yusuf diri. Nak kata Yusuf diri tu. Ya kena ngapak Yusuf dulu. Yusuf ni tak suka dengan mamak. Tak suka dengan mak. Tak suka. Ya kena ngapak usah tu. Barulah kita boleh tasdik. Tapi ya ni. Li annahu muqaddamu bitaba'i. Tabi'ah. Macam tu dah. Berartinya nak. Hak banyak dengan hak sikit ni. Kena bagi hak sikit dulu. Nampak tak? Baru dia ada banyak. Apa tu? Nak mari tasdik ni, kena mari tasawur dulu. Habis ia tasdik, ia tasawur tiga. Ia tasawur tiga atau tasawur empat. Di sisi pun tak. Habis. Tak tu dah. Kita tasawur tu lah. Dah. Tengok lewa tu dah. Lakin. Dah. Tengok aku satu lewa tu. Minal hadis tasawur makna khosoh. Iaitu tasawur mahkum alai. Dia kata, kita tasawurkan mahkum alai tu tak sama dengan tasawur mahkum bih. Suku-suku. Dan juga mahkum berita tak sama dengan nisbah. Artinya tiga-tiga tasawur tu ya tasawur pasal laku. Kenapa? Wal mahkum alai maudu' panggil istilah matik. Mahkum alai apa panggil matik? Apa panggil maudu' ataupun muqtadah ataupun fa'il. Wal mahkum bi apa panggil mahmul. Dua lah. Maudu' mahmul. Maudu' mahmul ingat tu. Matik. Wal nisbah. Nisbah tu apa? Hiyaru yuwa yiru. Taro ya roh. Yang lahilah ulam minal mahkum alaih mahkum bih. Tak supa. Makna tu nisbah ni bukan maudok, bukan mahmul. Tak lah dia dah. Wahian nisbatu khabariyah. Nisbah pada khabariyah alati. Nisbah dua tu tu baina mahkum bih mahkum alaih. Kita ni padu duduk sekali buat tu. Zaid diri duduk kita pahaya terdiri tu tidak nampak rupa lalu di cekong. Ha, tu panggil nisbah. Habis, agak tu. Habis lah. Eh, ada ayah ada dah. Nah, jadi pula, ilmu doro di kasbi. Apa ilmu doro di kasbi? Kita gila sana, ingat kau satu bawah dah. Akan satu bawah kita nak berak-hak. Berak-hak lagi bawah tu. Bawah tu dia kata, asyara syarih huna ila anakul lam minat tatwa tatidik. Yang kena mungkin semua ini, ya tak? Kalau isyarat, lalu disyarah. Iaitulah kubaisi kita ni. Kata tasawur tu ada pecah bit dua. Dan tiap-tiap pada tasawur tasdik tu pecah bit dua. Yang pertamanya tasawur itu daruri. Tasawur nazori ataupun kasbi. Tak tulah lah. Kalau sebut nazori dengan kasbi ni. Kelimah tu makna tulah lah. Tasdik daruri. Tasdik kasbi. Ataupun tasdik nazori. Bit pak. Dah. Ataupun orang panggil pulak sorgi. Tasdik badihi. Badihi nak kira. Adapun badihi ni tak kena mikir tilik. Badihi dengan doruri mana tula. Kasbi dengan nazori hak tula. Eh, terkadang dia ikut boleh. Ada tengok hitak, dia pakai badihi. Tengok hitak pakai doruri. Pada hari waktu tu, dia pakai hak tula. Tengok-tengok ulama dia pakai. Tapi lagi tak hitak ni pakai tula. Kasbi dengan nazori hak tula ruang tu. Dah. Habis. Petasawu badihi yang tengok dah. Tengok dia tarikh. Ini mengenai apa ni? Soal dia takut mari parok. Tasawur badihi ataupun tasawur doruri. Itu lah dah. Doruri ke apa? Iaitulah. Huwallazi yudrikuhul insanu idrakan mubasyaran. Mubasyaran min ghairi an yalji'a ila nazarin awistidlalin. Itu dia. Iaitulah kita dapatlah akan benda saat ni tu. Akan al-lazi oleh manusia. Dapat mubasyarah tu dah. Dapat peruh. Dengar tak ada melalui mikir tilik. Dengar tak ada kena mikir tilik. Tak nak kira, tak nak lali, tak nak bakal lali, tak nak mikir banyak. Gelah. Enggak marah. Macam gelah. Gibik gelah dapur eh. Misalnya kita duduk sini. Suruh. Gibik gelah tak dapur. Jadi kita jepuk kena lah gelah tu. Gibik puyuk, gibik pinggir. Tak lah. Artinya belum kita nak kita gambar dah. Rupa gelah lah dapur. Tak nak mikir. Tak nak royak. Apa yang saya rupa gelah. Tak nak royak. Tak nak hurai banyak. Ya Allah. Ada. Tak nak hurai di situ lah. Saya panggil. Teruri ataupun padehi. Dah dah. Mana lagi? Wattasawu gila. Wah tu pula. Wattasawu nazori au kasbi. Itu lah dah. Mana tu kita nak mikir. Iaitu mayah taju ila nazorin. Au ikmali fikrin. Liidro kita sawuri. Lizalika jaljau ila idro tatawui. Ila ta'arifi biljensi wal fasfi. Dia kata. Hok tasawuh no hok no fikir. Dia kena fikir. Kena usaha tu iaitulah berhajat kepada mikir. Wa ikmal kena kira otak kalau ni. Di idra kita sawurihi kena. Dah supaya nak dapat tasawuh bagi benda tak ni tu. Kamar dia pula. Liza dia kerana. Dia suka tu lah. Tak ada lah. Kat dia. Suka tu lah semua. Lepas tu waktu dia hurai lah. Kerana tu lah berhajat tasawuh. Kau dah tak ada. Kena hurai. Misalnya kita tengah apa. Bagi orang tak kenal apa. Tak kena mau komputer. Kimik mau tak ada rahsia. Tak apa mau. Rupa macam mana. Masalah lagi tak kena. Kena ya. Mau ni rupa macam ni. Ada tali masalah. Ada tak tali. Betul. Ini nak urai. Kena duduk urai. Benda so ya. Dia tak gambar ada pala ya. Ini nak urai. Takut pergi jeput. Dia gelang. Aduh. Mak orang apa? Tasawun nazori. Habis dua tasawun. Gi pulak ha. Mana? Tasdik lagi. Tasdik tu mana? You misa dah. Maka asyara muson ni, dia yang misa. Misa bagi hak badihi. Hak apa? Hak muda. Tasawu hararah. Kita tasawu panah. Sejuk. Tak ada payah tu. Mana tasdik? Tasdik mana tasdik? Ni tasawu je ke dah? Mana tak ada tasdik tu mana weh? Bawah. Ni. Tasdik. Tasdik daruri. Wah ya ya mana tak ada ni hok ni hok ni hok dok tasawuh je ruang ni dah. Wa asyara musani ila amsilah wa taqala wa tasdid daruri badihi yang fi wa isbat la jabun wa tarfi'an wa yo yak misal saja tak ada dak. Mana tak ada? Tak ada tak ada. Hok tasawuh yo tak ada. Hok tasdid. Tak ada ya tak ada. Tak apa lah kita mengikut lagi tak ya. Tak ada ya. Berkali. Mana? Oh, habis ha. Hmm, tak apa. Wat tasdiq daruri ha, dia misal ni. Nah, wat tasdiq daruri ni iaitu lah nafi. Naf deh, dia misal ni. Maknanya tasdiq ana iaitu lah an-nafyu, nafi wa isbat. Kita nak isbat nak kata sungguh bahau tu. La yajtami'ani wa la yartafi'an. Supa kata-kata? Supa kata kale ni gerak satu tika. Gerak pedak, dia pedak masalah. Pada masa yang tula. Nenek tula, dia tula, tepak tula masalah. Kale ni gerak pedak, dia pedak. Siapa hukum? Mustahil. Ha, gede dah mustahil maknanya. Makna tu tak boleh duduk sekali. La yajtami'ani nak hipon dua tak boleh. Wala yartafi'an kita nak kata nak uai kedua tak boleh. Nak kata dia pun tak gerak pun tak boleh. Ataupun dia tak gerak tak boleh. Haa tu. Gambar tak? Haa tu rupa tu nak panggil hak dururi. Minit tulur, masa tulur. Kali ni dia pun tak gerak pun tak boleh. Faham? Dia pun dia. Gerak pun dia. Tak boleh itu juga. Berarti nak hipon dua tak boleh. Nak cabut kedua tak boleh. Berarti kena pilih salah satu pada kedua. Buat emo dia, dia tak gerak. Dia gerak, dia tak boleh. Yang itu. Haa dah. Tak ada bahaya. Wat tasawwu nazari al-aklu. Tasawwu nazari. Tak ni tasawwu nazari. Tasawwu nazari itu al-aklu wal-insan. Tasawwu nazari akal dan insan. Wat you misah ya ni. Kok ni misah? Bukit tak reh. Tasawwu nazari ni itu akal. Jadi kena mikir akal. Kupa ni cuman. Akal. Akal hak duit kita. Jadi kena mikir. Kita nak gambar akal dah. Boleh koyak tak akal? Otak. Rupa tu otak. Sakal rupa macam mana? Ini kira. Tasawun Nazori ni macam mana? Iaitu kelima akal. Akal ni macam mana akal? Ini kira. Insan. Insan tak apa. Hayawan natik. Ini tak apa. Kita tasawun ni akal ni. Kita nak tasawun tak boleh. Kerana kita kena kira. Rupa tu otak. Mana mata? Pakar duk mana? Dia bayar. Apa kata roh? Roh duk mana roh? Roh nak tasawun roh. Duk mana? Ha, dia payahlah kau tu. Haa, dah. Wa tasdik nazari. Tasdik nazari tu pun alamu hadis. Kita nak isbat kata dunia ni baru. Wak reno. Haa. Sampai itu nazari kan apa? Kalau tak ada nazari, semua orang kat dunia ni, kata dunia ni baru. Sebab tu nazari ni dah sebab orangnya berlaku ni. Dunia ni kodeng. Dunia ni sama cak. Dunia ni siok kalau. Tak ada orang jadi. Nak kena benda kena mikir tilik. Sebab itu jadi matik banyak orang duduk gigi. Kita islam pun gigi sebab atas dunia ni baru. Demo orang lain tu dia matik ikut lain. Matik sebab tabak sampai atas dunia ni kodeng. Haa duduk di. Mikir lah kau tu. Matik lah kau tu. Haa dah habis. Haa ni misal habis kalau tu dah. Tak ada apa. Lek dah sana tu kata ni yang kau simak ilah tak tahu tak cik bi darurah. Darurah dah. Ilah darurah. Bihasa bi darurah panggil darurah. Itulah Allah tidak berusuluh ilah nazar yang pun adilah. Iaitu tidak hati kau dah hasilnya pada mikir tilai. Wa ila iktisab iaitu kena usha. Usha iaitu nazar. Kena mikir tilik. Berartinya iaitu menyalahi hak yang tak ada adik. Iaitulah apa? Itu apa? Tasawur pesan kena usha. Ataupun tasdik pesan kena usha. Seperti tasawur akal. Wal insan. Hak tu tasawur. Kata sedik bi annal alam hadih mahu tu lah ya dah. Dia sebut misah tu lah ni. Misah tu lah bawah ni. Kenapa yang kata boleh ulama? Ulama bagi itu baik dua. Lihat. Wa inna makana taksi mutasawwa tasdik ila daruri wa kasbi darurian li annahuma. Dia kata. Kan sesungguhnya deh adalah deh bagi tasawwa tasdik kembali itu jadi dua. Daru apa daruri dengan kasbi. Deh daruri kasbi itu darurian tak nak kita pilih. Maksudnya ilmu hak tasawwa tasdik ni tak lari pada dua ni. Daruri kasbi, daruri kasbi. Nak pergi atau yang tiga, yang empat tak boleh. Haa dah. Di annahuma, dia kata. Lau lam. Yang kosima. Kalau tak nak bagi ilaihima, dia kata. Kalau tak bagi kedua tu. Misalnya tasawu tak nak bagi daruri kasbi. Tasdik pun tak nak bagi daruri kasbi. Dia kata. Laka najami imanu badihian au kisbiyan. Nah, saya semua benda saat ni tu. Boleh hadi badihi ya dah. Boleh hadi daruri. Boleh hadi kasbi. Wattali batin. Maka pesan tu tak boleh hadi. Faham ya tak? Misalnya kalau ulama tak nak bagi kata tasawur tu macam berdua. Daruri so. Nah daruri so. Ataupun daruri kasbi. Tasdik pun tak nak bagi daruri kasbih. Nah, saya benda tak ni. Benda lek tatawu, benda lek tasdik. Boleh ada daruri semua benda. Ataupun boleh ada kasbih lah ke benda. Begitu buat lek tasdik, boleh ada tasdik tu daruri laka. Tasdik ni tu kasbih laka. Maka rupa macam tu, bagi wakil semua bahawa tak boleh ada. Kadang-kadang kita nak mikir, kadang-kadang kita tak nak mikir. Habis tu kita ambil, wah, mikir tak nak mikir. Haa, tu. Ada tu lah. Kalau asal dia. Wah, ada iaitu, iaitu apa? Iaitu nazar ushob, mikir dilek tu. Iaitu mula hazot makku, kita perhati. Apa kita jalan. Mula hazot ni kita perhati. Dah perhati, makku, otak kita duduk jalan dah. Otak kita duduk perhati, ditahsi, dimajul. Supaya nak menghasilkan benda yang kita tak tahu lagi. Masalah kan? Dunia ni baru lah. Kita nak tahu tentang dunia baru, semua-semua kita nak hirap lagi. Kalu, haa, tewa kalu. Kita nak tahu kata Tuhan ni kuasa sungguh. Nah, kita nak tahu tu sungguh tak sungguh. Haa, tewa kalu. Kalu, haa, duit nanti kata Tuhan kuasa. Haa, tu panggil majhul. Orang panggil tahsilu majhul. Nah, dunia baru tu panggil tahsil majhul panggil. Dulu kita tahu, kita tahu tentang dunia baru. Habis kat tu. Habis tak kata? Gapo nak tanya tak ni? Lepas tu kita pergi pula. Iu mantik. Mau tak mantik. Habis. Satu bak hari ni. Kau. Suruh ini. Jangan lupa. Tak ni. Kau kita goyak. Tak ni kita lelik. Kau kata itu hidayah pergi masuk dapur. Ibu ikhlas. Nak sebuah hidayah nak nampak ni. Tak nak mikir. Tak nak kita nak hurai dah. Bukit tu. Gelah. Saya nak rupa gelah. Saya nak gelah. Tak nak huranya. Daruri. Daruri. Kena mikir. Kena hurai. Ini moyak benda tu. Misalnya kita suruh hidayah pergi beli kau. Benda hidayah yang saya beli. Tak lita mana oleh palo itu. No, gambar. Oh, ada gambar tu. Pahalu. Tasdik. Tasdik ni, ha? Tasdik daruri ni sepuluh. Satu, capa satu jadi dua. Nak kira tak? Memang atas satu, capa satu jadi dua. Tak nak kira lah. Ha? Berkata. Dua, deh, dua, yuk ke arah tiga, deh, deh, apa panggil? Dua, hok apa tiga, tak panggil apa? Tiga. Haa, lima tau dua, yuk ke arah tiga. Dia apa? Dua, tiga. Lapai. Haa, lima tau dua, yuk ke arah tiga, boleh lapai. Haa, kok mana dia lapai? Haa, tu panggil. Apa? Dia panggil Nazori. Nak sebuah orang ngaji, nak sebuah orang bijak khanisat tak apa, daruri lah. Sebab dia, kita tak kerti khanisat. Nampak, kok mana dua tiga? Kok mana ni? Dua tiga di lapar. Ish, tak boleh hadir. Kok mana? Mana kira? Mana goyak? Mana kurai? So. Oh, nak apa lapar? Tiga boleh. Haa, sini kira. Haa, cik payah tu. Haa, tu. Nak sebuah kira ni bukan semata-mata kadang-kadang nak sebuah orang ni, benda Nazori, nak sebuah orang ni, tapi nak sebuah orang ni daruri. Apa tak? Kau dua kanan tiga tu lah. Nak sebab orang panah ni. Biasa ni. Yuk kanan tiga. Yuk kanan lebih tu. Gila kau ya. Nah, tiga. Melaka. Bos tu dah. Tak nak kira. Tak nak ambil kadak tu. Panggil. Kalau kita ngaji kanisa. Nah, tak nak ada. Bakal dua ni. Melaka lah. Begitu ni. Oh, nak kira kadak tu. Weh. Haa. Dia kata. Sedik. Dorori ni. Tak nak kira. Mudah-mudah. Haa, mudah-mudah. Mudah-mudah. Kita nak kira. Kita idrakkan ni sebuah ruang tu. Tak nak kira. Ah, sama ada. Tak payah ni. Habis. Kalau tu lah. Daru ni sebi. Iza'an ni sebuah ni. Iza'an. Iza'an ni sebuah tu. Iza'an ni kita pergi. Kita pijak. Kita Iza'an ni kita mengaku lah. Ada tunjuk data stick kan? Data stick tu? Tak sabur. Tak ada Iza'an tak. Dah. Apa ni tuik? Tuik kelai kita ni. Ilmu darwa, tasawur dengan tasdik. Tasawur daruri nazari. Hak dari ni perkara rakanah. Kerti. Nazori masalah isa atau al-akl. Akal. Kita nak gambar tak boleh akal upah macam mana. Dah kita mudah dah. Kita boleh lapar insa. Apa insa ni buah cerita daruri nak sebab kita. Buat al-akl masalah. Akal. Ih, nak tak. Ataupun roh. Roh. Ih, nak boleh tak boleh upah roh. Roh. Roh. Masalah roh. Roh. Itu angin. Angin. Dah. Ada roh ni. Tak apa. Panah. Kita boleh tahu orang panah. Kita boleh tahu orang panah ni. Boleh goyak ke panah ni. Api. Masalah rupa. Itu. Dah.